Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Al-ikhwah talabah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir kita membahas tentang qawaid dalam penerjemahan Arab Indonesia. Kaidah yang pertama adalah tentang al-jumal al-fi'liyah, tentang jumlah-jumlah fi'liyah. Ya, dalam bahasa Arab terdapat jumlah fi'liyah yang ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Maka jika kita terjemahkan jumlah fi'liyah ke dalam bahasa Indonesia, maka kita terjemahkan sama persis dengan jika kita menerjemahkan jumlah ismiyah. Maka subjek dulu baru predikat. Ini kaidah yang pertama tentang jumal al-fi'liyah. Contohnya, tari tajiru al-hasilat, al-hasilat zira'iyata. Kalau kita terjemahkan sebagaimana apa adanya, maka membeli pedagang hasil pertanian. Tentu itu terjemah yang salah dalam bahasa Indonesia. Jika kita tulis membeli pedagang hasil pertanian, itu tidak ada orang yang paham. Namun wajib kita terjemahkan pedagang itu membeli hasil pertanian. Maka kita terjemahkan seakan-akan jumlah ismiyah. At-tajiru yashtari al-hasilat az-zira'iyah. Seakan-akan kita jadikan dia jumlah ismiyah. Contoh yang lain di sini, yabi'ul falahul hadra, yabi'u menjual, al-falah petani, al-hadra sayur mayur. Tidak mungkin kita tuliskan dalam terjemahan secara tertulis membeli petani sayur mayur. Untuk akan kita terjemahkan dengan petani itu atau menjual sayur mayur. Yazurul muhafizu hadiqatal hayawan. Muhafiz itu gubernur. Muhafiz itu gubernur. Provinsi itu kurang lebih muhafadah dalam bahasa Arab. Penguasa muhafadah, muhafiz. Yazurul muhafizu hadiqatal hayawan. Kalau kita terjemahkan letter-letter, kunjung Pak Gubernur itu kebun binatang. Jemaah yang benar, Bapak Gubernur mengunjungi kebun binatang. Ya. Taqalal pulisu al-muharibina. Taqala artinya menangkap. Menangkap polis, itu polisi, al-muharibin, para penyelundup. Kita terjemahkan menangkap polisi para penyelundup. Untuk terjemah yang benar adalah pihak kepolisian atau polisi menangkap para penyelundup. Kemudian kaidah yang kedua, membeni maklum. Maksudnya dalam bahasa Arab terdapat banyak fi'il yang secara bahasa dalam membeni maklum, namun terjemahnya kita terjemahkan sebagaimana membeni majhul. Terdapat banyak ungkapan yang mengandung fi'il mabni maklum, namun terjemahnya harus diterjemahkan dengan mabni majhul. Contohnya, hadzal kitabu ishtarahu Muhammadun. So, kalau letterlocknya, buku ini membelinya Muhammad. Buku ini membelinya Muhammad. Itu tidak mungkin dituliskan seperti itu. Kenapa? Buku ini dibeli oleh Muhammad. Buku ini dibeli oleh Muhammad. هذه المقالة السلام هذه المقالة كتبها أحمد. Kita terjemahkan apa adanya, makalah atau artikel ini menulisnya Ahmad. Sudah itu terjemah dengan kualitas yang super jelek. Namun apa? Fi'il mabni maklum di sini terjemahnya adalah majhul. Artikel ini ditulis oleh Ahmad. Enak didengar. Lain. Ha'ula'il irhabiyuna qabidu alihim pulisu. Biyun apa? Teroris. Ini kalau bahasa Arab sekarang, ha'ula'il usuliyuna itu alihim polis. Yun apa dalam bahasa Arab sekarang? Sulit Arab. Pokoknya artinya ekstremis, ekstrim, atau fundamentalis maksudnya. Iya. Kalau usulian itu fundamentalis, ekstremis itu bahasa Arabnya fundamentalis usulian itu. Al-Mutatarifun itu ekstremis. Usul kan fundamental. Maka fundamentalis usuliyun. Ha'ula'i irhabiyun atau usuliyun atau mutatarifun qabidu alihim pulisu. Nah, letaknya mereka-mereka teroris qabidu alihim menangkap mereka pulisu polisi. Nah, yang benar, para teroris itu ditangkap oleh polisi. Sayyahun samahat lahumul hukumatu bil audati ila watanihim. Sayyah, pelancong, turis. Mereka itulah para turis yang mengizinkan untuk mereka pemerintah untuk kembali ke negeri mereka. Enggak kita terjemahkan, izinkan mereka pemerintah, tentu salah. Apa? Mereka adalah para turis yang diizinkan, diperbolehkan, diizinkan oleh pemerintah untuk segera untuk kembali ke negeri mereka. Meskipun itu samahat, itu binanya bina ma'lum, terjemahnya bina majhul. Ya, kaidah yang ketiga adalah beberapa fi'il mabni majhul. Dalam bahasa Arab terdapat banyak fi'il yang mabni majhul dan terjemahnya dalam bahasa Indonesia mabni ma'lum. Ini kan yang tadi. Kalau tadi maklum diterjemahkan mabni majhul, maka ada yang mabni majhul diterjemahkan mabni maklum. Surirtu biliqa'ika, bacanya yang benar dalam bahasa Arab surirtu biliqa'ika, bukan sarartu. Surirtu biliqa'ika, terjemahkan apa adanya, aku disenangkan, digembirakan dengan bertemu Anda. Saya digembirakan dengan bertemu Anda. Tentunya jelek jika ini terjadi. Mengapa? Saya gembira berjumpa dengan Anda. Tenang atau saya bahagia bersua dengan Anda. Senang temu dengan Anda. Ada bertemu, berjumpa, bersua. Apalagi tatap muka. Apalagi alternatif penerjemahan yang lain. Kok ya? Kita kalimat seperti ini. Ana masrurun bihudurika, artinya saya gembira dengan kedatangan Anda. Dengan logika orang Arab sama orang Indonesia itu lain. Nah, logikanya orang Arab, hudur itu fa'il, saya itu objek. Kehadiran itulah yang membuat saya gembira. Kehadiran Anda itu yang membuat, yang melakukan pekerjaan sehingga diri saya merasa bahagia. Sayanya mafhul. Kehadiran Anda itulah yang menyebabkan saya gembira. Maka saya itu objek. Maka dalam bahasa Arab, ana masrurun bihudurika. Kalau logikanya orang Indonesia, saya gembira, saya senang dengan kehadiran Anda. Saya adalah pelaku. Kalau dilihat dari kenyataan, lebih tepat cara berpikirnya orang A. Saya itu bukan fa'il. Saya dan aku itu bukan fa'il. Oh, datang. Dialah yang kedatangan, dialah yang membuat saya gembira. Perjumpaan dengan dia itulah yang membuat saya gembira. Maka perjumpaan inilah yang melakukan pekerjaan. Kok itu yang melakukan pekerjaan. Saya itu objek. Gitu logikanya orang Arab. Bukan orang yang melakukan masalah gembira, saya itu objek. Ya, unial Islamu bitarbiyatil auladi. Bukan anak, namun unia. Ain, non, dan ya wajib dibaca unia. Unia artinya diperhatikan. Binahul. Maksudnya diperhatikan Islam pendidikan anak. Jemahnya Islam memperhatikan pendidikan anak. Ana mula'un bila'bi kuratil qadami. Mula'un itu artinya isim maf'ul. Wala'a artinya sangat senang. Maka kalau kita terjemahkan letak, saya disenangi main sepak bola. Saya sangat disenangi main sepak bola. Tentunya adalah saya sangat senang main sepak bola. Maka saya di sini jadi objek. Bermain sepak bola itulah yang melakukan kekuatan pada diri saya, pada hati saya, buat saya senang. Bukan saya yang aktif kemudian jadi senang, namun hal bermain sepak bola itulah yang masuk ke dalam diri saya sehingga membuat saya sangat senang. Iya. Tufiya Asyikh Muhammadun Amsi. Diwafatkan atau dimatikan Syekh Muhammad kemarin. Terjemahnya adalah Syekh Muhammad wafat atau meninggal dunia, atau apa lagi, dia apalagi mangkat kalau untuk raja, apalagi menghembuskan napas yang terakhir. Dunia kemarin tufia binatnya bina majhul, namun maknanya maklum, namun terjemahnya maklum, ya maklum. Ada contoh yang lain untuk kalimat di sini, ustushid al-abtalu fil hurubi, dimatikan sebagai syahid para pahlawan dalam berbagai peperangan. Adalah yang para pahlawan itu gugur syahid di berbagai medan atau kancah peperangan. Kemudian kaidah yang sangat penting dalam penerjemahan adalah kaidah yang keempat. Kaidah ini bisa menjadi tanda seorang itu penerjemah yang mengetahui teori menerjemah ataukah tidak. Bedanya ini penerjemah yang sudah cerdas atau belum, ini kaidah yang keempat ini. Siapa ya? Penerjemah yang dalam penerjemahnya kita lihat memperhatikan kaidah yang keempat, dia adalah penerjemah yang bagus. Itu kaidah keempat ini sering dia langgar, maka menunjukkan kalau dia enggak paham dunia terjemah. Bukan ahlinya, bukan bidangnya dalam masalah terjemah menterjemah. Kumpulnya isim mausul dengan min al-bayaniyah. Saya punya usulan, sementara yang ikut bahan kali ini tidak ada salah satu di antara kalian, teruskan apa yang saya sampaikan, tata yang bagus, buatlah semacam diktat gitu, sehingga kalau mau ada lama sudah, ya, terutama mausul di sini adalah ma mausul, maka ini kaidah dalam dunia terjemah. Terjemah ma mausuliyah, kata tidak ada min, minnya min statusnya kalau dalam ilmu nahwu min bayaniyah, maka kaidah terjemah mengatakan min dibuang, ma dibuang, setelah min menggantikan ma, min dibuang, ma-nya dibuang, tidak ada terjemah untuk ma, tidak ada terjemah untuk min. Ma diisi dengan apa yang ada di belakangnya min, apa yang di belakangnya min itu dimasukkan menggantikan ma. Contoh, taraitu ma fil maktabati min al kutub wal jaraidi wal majallah. Maktabah dalam bahasa Arab bisa artinya perpustakaan, bisa artinya toko buku. Taraitu berarti toko buku. Maktabahnya perpustakaan. Dalam pustaka jual isinya. Bukan atau disewakan. Taraitu ma fil maktabati min al kutubi wal jaraidi wal majallah. Termahlak terlaknya, aku membeli apa-apa yang ada di toko itu berupa atau dari, kalau berupa mending. Penerjemahnya menerjemahkan min di sini berupa, ya ada pinter, ini agak bagus. Tapi kalau dari, waduh sudah parah. rusak dunia terjemah. Anda mundur saja. Aku membeli apa-apa, ya, yang paling jelek, terjemahan yang paling jelek. Aku membeli apa-apa yang ada di toko buku itu dari buku-buku, koran, dan berbagai majalah. Ini terjemah yang paling jelek. Agak bagus, aku membeli apa-apa yang ada di toko buku itu berupa buku-buku, koran, berbagai buku, koran, dan majalah. Terjemah yang paling bagus, tutup jawet majalah, masukkan ke mamanya buah. Enggak ada terjemah apa-apa. Maka bunyinya apa? Aku membeli berbagai buku, koran, dan majalah yang ada di toko buku itu. Ma enggak ada terjemahnya, mi enggak ada terjemah. Dan di sini berkaitan dengan ma, saya sisipkan kaidah turunan atau kaidah kecil dalam dunia terjemah, antara kaidah fa'iyah, kaidah cabang dalam dunia terjemah adalah menerjemahkan ma dengan apa-apa itu adalah satu terjemahan yang jelek. Terjemahkan ma dengan apa-apa itu sama dengan terjemah yang buruk. Kaidah. Contohnya, Billahi ma fis samawati fil ardi. Ya Allah, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Kela kaidah nahwu, ma mausuliyah yufidul umum. Ma mausuliyah itu mengandung terjemahan apa? Semua. Ya Allah, semua. Yang agak bagus, milik Allah semua apa-apa yang di langit. Agak bagus, milik Allah semua apa yang di langit dan apa yang di bumi. Lebih bagus umumnya dibuang, apa-apanya itu dibuang. Nanti apa? Ya, ya ada. Milik Allah semua yang ada di langit, semua makhluk yang ada di langit, semua makhluk yang ada di bumi. Karena ma di sini apanya? Maksudnya apa? Makhluk kan? Ya udah makhluk, kan aja makhluk. Semua makhluk yang ada di langit, semua makhluk yang ada di bumi. Pakailah kaidah usul fikih, ma mausuliyah itu. Maka terjemahan yang bagus mengandung kata-kata semua. Suka menerjemahkan ma mausuliyah dengan apa-apa. Baik dalam tulisan murni bahasa Indonesia, apa-apa koran lah, ketemu enggak ada kalimat standar bahasa Indonesia dan ada kalimat apa-apa yang ada di rumah saya. Tidak wajar dalam bahasa Indonesia apa-apa. Contoh yang lain. Inna fil mukhadirati minal mafasidi ma laysa fil khamri. Mukhadirat, narkoba. Sungguhnya dalam narkoba dari berbagai kerusakan apa-apa yang tidak ada pada minuman keras. Punya di dalam narkoba dari berbagai kerusakan apa-apa yang tidak ada di dalam minuman keras. Cuma yang tepat, cuma pada narkoba atau narkotika terdapat berbagai dampak mafasid, itu kita terjemahkan dengan dampak dampak buruk, dapat dampak buruk terdapat terdapat berbagai dampak buruk yang tidak terdapat pada minuman keras. Kita cemak apa? Pada narkotika terdapat berbagai bahaya, berbagai dampak buruk yang tidak terdapat pada minuman keras. Maka min tidak kita terjemahkan, ma juga tidak kita terjemahkan. Maka seakan-akan terjemahnya pada narkotika terdapatnya masih mafi, terdapat berbagai dampak buruk yang tidak dijumpai laisa. Nah, ini terjemah dari tidak dijumpai yang tidak terdapat pada minuman keras. Contoh yang lain, ada judul tulisan, judulnya semacam ini, Al-Quran wa ma fihi min kalimatin ajnabiyatin. Itu terjemahnya bukan, ada artikel judulnya Al-Quran wa ma fihi min kalimatin ajnabiyatin. Tidak kita terjemahkan Al-Quran dan apa-apa yang di dalamnya dari kata-kata asing. Sangat jelek. Agak bagus minnya diterjemahkan berupa. Kalau diterjemahkan berupa, berarti dia paham kalau min itu bayan. Kalau diterjemahkan dari, maka dia masih nahwunya itu masih terlalu mengenaskan. Semua min artinya dari. Kaidah semua min terjemahnya dari. Parah kalau terjemahnya dari. Tapi kalau sudah berupa, berarti dia paham. Ini min, bukan min ibtidak. Bukan min yang artinya dari. Namun min yang artinya berupa, min lil bayan, min bayaniyah. Faham, ini lumayan nih nahwunya, agak-agak dong ini. Nahwunya agak-agak main. Kak, yang agak bagus, Al-Quran dan apa-apa yang ada di dalamnya berupa kata-kata asing. Ya, minnya sudah berupa. Sudah paham kalau minnya bukan ibtidak, min lil bayan. Cuma yang lebih bagus, kalimat ajnabiyah kita masukkan ke sini. Al-Quran dan kata-kata asing yang ada di dalamnya. Apanya, Pak? Al-Quran dan kata-kata asing yang ada di dalamnya. Nah, ketidakpahaman tentang kaidah yang keempat ini yang membuat banyak tulisan yang bagus jadi tidak banyak orang enggak paham, ngeluh. Bukan tulisan di majalah, tulisan di buku, orang awam yang keluh itu rata-ratanya kalau ditelaah dan diperhatikan gara-gara ini. Apa-apa dari apa-apa berupa itu yang bikin terjemah itu rusak, sehingga banyak orang berkeluh kesah, berat, gak paham, gak tahu maksudnya. Ini karena gak paham kaidah terjemahan poin yang keempat. Ya, ada PR. Buang Jadi itu juga kaidah fa'iyah berkaitan dengan masalah terjemah. Bahasanya bahasa Arab itu boros taukid. Boros taukid. Ketika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka tidak mesti kalimat yang bertaukid kita terjemahkan bertaukid. Jadi hanya lebih nyaman tanpa taukid. Atau dalam bahasa Arab terdapat, dalam satu kalimat terdapat 3 atau 4 taukid, kita terjemahkan satu saja. Nah tadi salah narkotika tadi, usah terjemahkan ina gak apa-apa. Pada narkotika, ini kaedah yang harus diperhatikan. Misalnya, kaedahnya apa? Dalam bahasa Arab, boros taukid. Yang tidak demikian bahasa Indonesia. Ketika kita terjemahkan kalimat yang bertaukid dalam bahasa Indonesia, kita, bahasa Arab kita sesuaikan. Pantas gak dikasih taukid? Kalau pantas ya dikasih, kalau enggak malah jadi jelek. Ya benar-benar ini apa? Tolib ilmi. Kalau kita terjemahkan sesungguhnya Zaid itu benar-benar penuntut ilmu, malah enak. Zaid adalah penuntut ilmu sejati. Zaid adalah penuntut ilmu sejati. Lebih nyaman, lebih mengindonesia, lebih kan. Sesungguhnya Zaid itu benar-benar, kita terjemahkan Zaid adalah penuntut ilmu. Itu paling-paling sesungguhnya. Sesungguhnya Zaid adalah penuntut ilmu sejati. Perlu lam taukid dimakan. Lihat, diperhatikan bahasa Arab itu os beda dengan karakter bahasa Indonesia. Bari ailah haba anak ulama waroda. Kemudian catatan yang saya ingin saya mafasid, jangan selalu diterjemahkan dengan kerusakan. Senilah gitulah dalam menerjemahkan. Seni gitu. Usak mafasid di mana-mana kerusakan. Buk kreatif gitu, jangan kerusakan. Kalau mafasid berkaitan dengan obat, itu terjemahnya efek samping. Hah? Hati-hati dengan mafasid, ihdaru mafasid adwiyah al-kimahiyah. Kan obat kimia. Itu nanti malah efek kimia apa? Kalau masalahnya masalah kesehatan, masalah pengobatan, mafasid terjemahnya efek samping kurang lebih. Misalnya ada fatwa ulama boleh mengkonsumsi obat-obatan penunda haid untuk jemaah haji, asalkan pengobatan tersebut tidak menimbulkan mafasid. Itu jangan diterjemahkan asal apa? Asalkan obat-obatan yang dikonsumsi tersebut tidak menimbulkan berbagai kerusakan. Kerusakan apa? Boleh menggunakan obat-obatan untuk menunda haid bagi perempuan, bagi jemaah haji perempuan, dengan syarat obat-obatan tersebut tidak disebab doror wal mafasid. Artinya apa? Tidak menimbulkan efek samping. Hanya mafasid jali susu, akan kerusakan teman yang jelek. Misalkan mafasid atau mafasid musahabatil asrar al-asrar, kerusakan kawan tepat apa? Lebih enak apa? Pengaruh buruk, dampak buruk kawan dengan kawan yang jelek, dampak buruk, jangan kerusakan. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.